Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-qaidatu tsaniyatu wa tsalatsun, kaidah yang ke-32, man adda al-ghairi wajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban orang lain bin niyati rujui alaihi, dengan niat nanti minta ganti roja, maka dia punya hak untuk minta ganti. Wa illa, jika tidak ada niatan untuk minta ganti, fala, maka dia tidak boleh minta ganti. Qala Allah Ta'ala, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna li anna ujurata rodo'i alal abi. Fa idha arda'atil ummu tifla lahu faqad qamat anhu biwajibin wa tarji'u bil ujrati alal abi. Mislu dhalika man anfaqa ala zawjati ghairihi au awladihi nafaqatal wajibata au ala man tajiba tajibu alaihi nafaqatuhum minal mamaliki wal bahaimi wa nawarudu'a roja'a wa khususun idha kanatil aynu biyadihi kal murtahani wal ajiri wa nahwihim. Maka dhalika man ada an ghairihi dainan sabitan alaihi li warimihi falahu ruju'u idha nawarudu'a fa inna wa fi hadhil masaili atabaru'a awlam yanwar ju'a lam yanwi ju'a lam yanji di'anahu lam yuwakilhu walam ya'zan lahu bahadihil masailu fi tuyuni lati latahtaju ila niyatin fa'ama ma yahtaju ila niyatin kazakati wal kafarati wan nadri wa ghairiha faman ada an ghairihi lam yanji di anal ada'a la yubitu di anal ladhi alaihi zakatu wa nahuha lam yuwakil lidda'fi'u ad-dafi'ah. Allah Ta'ala berfirman, jika ibunya itu mau menyusui anaknya, berarti itu adalah laku anak milik kalian, fa'atuhunna ujurahunna, berikan kepada mereka upah persusuannya. Karena upah persusuan kewajiban bapak. Maka jika si ibu itu arda'at menyusukan atiflalahu anaknya si bapak, faqad qama anhu biwajiban, maka dia telah melaksanakan kewajiban yang itu adalah kewajibannya bapak. Fataji'u bil ujrati, maka dia bisa minta upah kepada bapak alias kepada bekas suaminya. Ketika terjadi perceraian dan dalam keadaan punya anak kecil, maka jika istri itu mau menyusukan, maka dia punya hak untuk minta upah persusuan kepada mantan suaminya. Nah, karena dia telah melaksanakan kewajiban suaminya. Suaminya harusnya cari perempuan yang perempuan lain yang menyusukan anaknya, anak bayinya, dan bayar. Ini ibunya, ibu si bayi yang telah dicerai ini ternyata mau menyusukan, maka dia punya hak untuk minta upah menyusui. Misal dari contoh yang lain adalah siapa yang menafkahi istri orang lain karena suaminya sakit, atau suaminya tidak kerja, atau suaminya pergi, atau anak orang lain, dia nafkahi nafkah yang wajib. Demikian juga menafkahi orang yang tajibu alihi nafakotuhu, dia punya kewajiban untuk menafkahinya. Minal mamalik, yaitu budak, wal bahaim, dan binatang peliharaan. Ya, binatang peliharaan wajib dinafkahi. Punya kucing, punya ayam, jadi nafkahi. Ini ditinggal pergi sama yang punya mudik, ayamnya tidak terurus, akhirnya dengan inisiatif dikasih makan dengan niat nanti minta ganti. Wanawa uju ada, dia ketika membantu itu niat minta ganti, maka roja, dia punya hak untuk minta ganti. Khususnya terlebih-lebih jika benda tersebut di tangannya semacam mu'tahim, semacam orang yang memegang jaminan karena dia menghutangkan. Contohnya adalah al-ajir, pegawai, karyawan, penahwin dan sebagian mereka. Maka karyawan atau pegawai ya, mungkin sekali dia megang barang milik orang lain. Dia ngurusi misalnya binatang ternak ini, pegawai, pegawainya ngurusi binatang ternak itu dia ngurusi. Maka ketika dia keluar duit bisa minta ganti rugi. Ini misalnya pegawainya itu yang ngomong anaknya, anak minta ini dan itu, akhirnya kalau enggak nangis terus, hanya si pembantu mengeluarkan duit untuk belikan. Nah, itu dia niat untuk minta ganti, maka dia punya hak untuk minta ganti. Bagaimana demikian juga siapa yang melunasi utang orang lain, tabitan alaih yang memang valid, memang menjadi kewajiban orang tersebut, dia bayarkan lidhulimihi kepada orang yang menghutangi, maka dia punya hak untuk minta ganti jika dia memang niat minta ganti. Namun jika niat dia dalam kasus atas di atas tabarruk memberikan bantuan cuma-cuma atau tidak niat punya niat untuk minta ganti, maka tidak boleh minta ganti. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan itu tidak mewakilkan perkara itu padanya, tidak memberikan mandat, dan tidak pula mengizinkannya. Itu kan inisiatif, inisiatif orang yang bantu. Wahadil masalah, dan masalah-masalah ini berlaku untuk utang yang tidak memerlukan niat ketika melunasinya. Ada pun utang yang memerlukan niat, yaitu utang kepada Allah semacam zakat yang perlu dibayarkan, kafarat dan nadzar dan yang lainnya. Siapa yang membayar utang tersebut untuk orang lain, maka dia tidak boleh minta ganti. Karena jika dia nal ada karena pelunasan utang kepada Allah tadi, itu tidak ada manfaatnya jika yang punya utang tidak mewakilkan. Lianna allazi 'alaihi zakat, karena yang punya kewajiban zakat dan sebagainya itu telah diwakil ad-dafi', tidak memberikan mandat kepada orang yang menyerahkan atau melunasi utang. Padahal ini butuh niat. Maka jika berkaitan dengan hak Allah semacam zakat, kafarat dan nadzar, maka supaya teranggap selesai perlu niat. Perlu niat dari orang yang bersangkutan. Maka jika ada orang yang membayarkan zakat orang lain tanpa ngomong, ya berarti tidak ada niat. Orang yang bersangkutan tidak punya kuat, punya niat untuk melunasi zakat, maka tidak sah. Tidak sah, karena tidak sah ya, ya apa gunanya ya, dia minta ganti. Apa yang dilakukan itu tidak sah. Ya Budi, catatan tadi. Hadhil qaidatu yang dari an yudhafa ilaihi qaidun wa huwa in dari'a al-ghair bidzalika fatakunul qaidatu idan man adda an ghairihi wajiban yadrahu bihi biniyati wujudi alaihi roja'a wa illa fala. Bihada tabayyana anna man adda an ghairihi wajiban falahu salah satu halatin. Al-ula an yadhiya al-ruju'a, saniyat an yadhiya at-tabaru'a, salis an la yanwiya, an la yanwiya syai'an bi an yu'addiya al-wajiba an ghairihi bi qat'in nadari an kaunihi yuridu rujua au la yuridu. Fa idza nawa rujua raja'a. Wa amma idza lam yanwi arujua au lam yakun fi qalbihi niyat turuju'i wala adamihi fa inna la yarji. Mas'alatun manhukmu fima idza adda rajulun an ghairihi dinan aidainan bi niyati rujui alaihi falamma raja'a aba an yu'tiyahu haqqahu aljawab an yulzima bi i'ta'ihi li anna qada' idaini la yushtaratu fihi an niyatu. Nah, hadil kaidah-kaidah ini sepatutnya ditambahi persyaratan, yaitu jika orang yang bersangkutan itu gugur kewajiban manakala dibayari oleh orang lain. Jika punya kaidah, siapa yang melaksanakan kewajiban orang lain yang dengan ia berau, dia bebas dari kewajiban, niat terujuk dengan niat minta ganti rugi, maka dia akhirnya kewajiban minta ganti rugi, jika tidak maka tidak. Ya, dan maka dengan jelaslah bahasanya siapa yang melaksanakan kewajiban orang lain ada tiga kondisi. Dia sejak awal niatnya untuk minta ganti, kemudian niatnya bantuan sukarela, tidak niat apa-apa. Kemudian dia melaksanakan kewajiban orang lain dikotin natal tanpa melihat apakah dia ingin minta ganti-ganti ataukah tidak. Maka jika memang niatnya niat minta ganti, maka wajar dia boleh minta ganti. Tapi jika tidak niat untuk minta ganti, bahkan tidak ada dalam hatinya niat untuk minta ganti sama sekali, tidak ada niat minta ganti, tidak pula ada niat tidak minta ganti, maka tidak boleh minta ganti. Pertanyaan, apa hukum jika seorang itu melaksanakan wajib melunasi utang orang lain dengan niat minta ganti? Kalau memang tatkala minta ganti, dia tidak mau memberikannya. Maka jawabannya, yulzam, dia dipaksa untuk menyerahkan, memberikannya. Di anak kota adain, karena melunasi utang tidak disyaratkan harus pasang niat. Ya, Abu Hasan. Walihada adafna fi asfil qa'idati qa'idan. Walihada adafna fi asfil qa'idati qa'idan. Qa'idan. Wahwa inna wahwa inna bari al ghairi bihi. Ghairu. In bari al ghairu. Wahwa in bari al ghairu bihi. Li anna man ada zakata an ghairihi biduni tawakilin minhu fa innal ghayra la yabra'u li anna baqi zakati yahtaju niyatun min al muzaki fa idha kana tahtaju ila niyatin wa adaha anhu ghayrihi biduni tawakilin minhu fa innaha la tasihu wa alaihi fala yirji'u ila man alaihi azakatu. Ya'ana dhalika hasala biduni idni wala idnin. Ya'ana dhalika hasala biduni idnin wala tawkilin wala wilayatin. Fa'in ajazahu man alaihi zakatu wala tabra'u bidhalika bimatuhu awla. Nah, falihada Allah, karena itu kita tambahkan untuk hadil qaidah pada di atas satu persyaratan, yaitu jika orang itu bebas gugur kewajiban setelah kita laksanakan. Karena siapa yang membayar zakat orang lain tanpa taukil, tanpa penyerahan mandat darinya, maka si orang lain tersebut tidaklah gugur kewajiban. Karena membayar zakat itu perlu niat muzaki. Maka jika perlu pada niat, dan telah dibayarkan oleh orang lain tanpa taukil, fa'innaha latasih, maka tidak sah. Wali berdasarkan hal itu, fala yarji, tidak boleh meminta ilaman ila ilaman alih zakat. Maka dia tidak bisa minta ganti kepada orang yang terkena kewajiban zakat, karena itu pembayaran zakat itu terjadi tanpa izin tanpa mandat, tanpa walaya. Kalau dia bayarkan dengan izin atau tokil jelas atau dengan walaya, walaya itu misalnya wali anak yatim, itu yang bawa bayarkan zakat, si yatim adalah walinya. Ya, namun seandainya terjadi utang dilunasi tanpa niat, fa'in ajazahu man alaidam, kemudian disahkan oleh orang yang terkena kewajiban zakat. Orang punya zakat, dibayarkan oleh orang lain tanpa ngomong, namun kemudian disepakati. Fa'tabra'u bidzalika limatu, maka gugurlah, apakah kewajibannya telah gugur ataukah tidak. Jadi ini zakat orang lain bayarkan tanpa ngomong. Nah, setelah ngomong, ya, dia oke saja. Ya, makasih. Nah, ini gugurkah kewajiban zakatnya ataukah tidak? قال الشارح رحمه الله تعالى الجواب غير كلام المؤلف رحمه الله وغير من العلماء أنه لا يجزئه ولو أجازه لأنه حينما أداها لم يكن بتوكيل من صاحبها وهي لابد فيها من النية وهناك قول آخر أنه إذا أجازها فإنها تجزئ أنه يرجع الدافع على من تجب عليه. مسألة: ذكرنا أنه إذا دفع الزكاة عن غيره بدون توكيل منه أنها لا تصح على قول لاشتراط النية، فهل مثل ذلك من حج عن غيره بدون أن يستأذنه؟ الجواب: نعم، لكن كما قلنا إن هناك قولا آخر أنه إذا أجازه فلا بأس. Nah, maka dari perkataan penulis rahimahullah dan para ulama yang lain mengatakan tidak sah meskipun sudah diperbolehkan. Karena ketika zakat itu dibayar tidak dengan taukil dari pemilik wajib zakat, padahal zakat itu tidak boleh juga harus ada niat. Namun memang ada pendapat yang lain mengatakan jika disahkan maka itu sudah mencukupi. Bayar cetak sehingga orang yang membayarkan kewajiban zakat tersebut bisa minta ganti kepada man tajibu alaihi, orang yang aslinya memang wajib zakat karena berstatus sebagai wajib zakat. Kemudian tadi telah kita sebutkan jika zakat diserahkan pada orang lain tanpa taukil, maka itu tidak sah menurut satu kaul karena diserahkan niat. Apakah dalam kasus yang sama ini kaul menghajikan orang lain tanpa mengizinkannya? Maka akan katakan ya, akan tapi sebagaimana kami katakan ada pendapat yang lain yang jika telah diperbolehkan, walaupun semoga tidak mengapa. Kemudian kaidah yang ke-33, idza tazahama, jika terjadi desaan antara masoleh sama-sama masoleh, kudiman a'la minha, maka diutamakan yang lebih utama. Idza tazahama masoleh, maka jika terjadi desaan maslahat, kudiman al-a'la, maka diutamakan yang lebih maslahatnya lebih tinggi, lebih utama, lebih penting. Sehingga yukadam al-wajib al-mustahab, didahulukan amal yang wajib daripada mustahab. Wajib minat amrainya al-mahjur, yang wajib dari dua hal daripada yang mahjur. Namun jika berdesaan bahaya waktu ada yang terpaksa memilih salah satu darinya, kudima, maka didahulukan al-akhaf yang paling ringan minha dari mafsadah. Nah, maka bagus. Wahadani aslani azimani. Qala Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam ay aslahu ahsan wa qala fattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum wa qala alladziina yastami'uuna al qawla fayattabi'uuna ahsanahu wal wajibu ahsanu minal mustahabbi fa aqadul wajibaini awil mustahabbaini arjahu mimma dunau wa ahsanu waqti satul fitri fi khilqati lisafinati wa fadlihil ulama tatulu alal aslil akhri wa dhalika annal hala dairatun baina fadlihil ulama wa huwa mafsadatun wa baina irhaqihi bi abawail ukhra wa ifsadihi litainihima wa hiya mafsadatun a'zamu fartakabal akhofu wakadhalika firqatu safinati mafsadatun walihabu safinati puluha musban minal mu'mil maliki alladhi amamahum mafsadatun akbaru fartakabal akhofu minhuma wa yadkhulu fi hadainil aslaini min masailil ahkami ma la yuhaddu fa'idha darul amru baina fi'lil wajibi awil masnuni wajaba taktimul wajibi fi sholati wa sadaqati wa siyami wal haji wal umrati wa ghairiha. Nah, ini adalah dua kaidah penting. Allah katakan sebenarnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Itu maksud aqwam, aslah lebih manfaat, ahsan lebih baik. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian. Ya, orang-orang yang mendengarkan perkataan dan menginginkan yang terbaik di antaranya. Wajib, maka yang menjadi kewajiban kita ahsan dan mustahab, lebih dari sekedar mustahab. Fahadul wajibin adalah salah satu dari dua kewajiban atau satu-satu dari dua hal yang mustahab. Ya, maka adalah kita pilih arjah, ya, manakah yang lebih dominan, manakah yang lebih kuat daripada yang di bawahnya, ya, dan manakah yang lebih utama. Dan kisah Khidir ketika melubang perahu dan membunuh anak tatulu menunjukkan pada kaidah yang lain, yaitu analha kondisi dayaton berputar antara membunuh anak ini dengan mafsadah dan membiarkan dia memaksa kedua orang tanya ke dalam kekafiran. Ya, ini sama dengan merusak agama keduanya. Dia akan merusak agama kedua orang tuanya. Jadi ini adalah mafsadah yang lebih besar. Kehidup kemudian mengambil mafsadah yang lebih ringan. Demikian juga merusak safinah perahu itu adalah mafsadah. Namun tersitanya perahu seluruhnya karena digosok oleh raja yang ada di depan mereka adalah mafsadah yang lebih besar. Maka diterjanglah al-akhob yang lebih ringan. Dan termasuk dalam dua kaidah ini berbagai masalah hukum yang tidak bisa dihitung. Faidatar al-amru, maka jika al-amru berputar di antara fi'lil wajib wal masnun, pilih salah satu melakukan yang wajib atau yang sunnah, maka wajib mendahulukan yang wajib dalam sholat, sedekah, puasa, haji, umrah dan lainnya. Ini kita lihat catatan kaki dan budi. Wahyu aidan akhbu ilallahi. Paman ada solat al-fajr, bahwa akhbu ilallahi memang ada solat al-fajr. Lima fil hadis sahihi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in akhbu ilayya mimma iftaraktuhu alaihi, walaysa kama yadhunnuhu al-amatu anna tatawwa'a akhbu ilallahi minal wajibi. Min dalika idza syabba khariqun wa arada insanun an yudafi'a hadha al-khariqa bi ikhraqi shay'in laulahu lakana isabatul kharifi awsa fayajuzu lahu dhalika li'annahu daf'un lil mafsadataini fi adnahuma. Nah, wahada, dan ini juga yang lebih Allah sukai. Maka siapa yang melaksanakan salat subuh, maka tentu lebih Allah sukai daripada orang yang melaksanakan qobliyah subuh. Karena berdasarkan hadis yang sahih, mataka apa ilayya abadi, diatkan oleh Bukhari. Kalau hadis riwayat Bukhari ini, kalau Al-Albani hasan, tidak sampai sahih. Dinilai hasan oleh Al-Albani, ditakhid beliau untuk sahabat Tahawiyah. Mataka apa ilayya abadi, tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Tidak sebagaimana sangkaan banyak orang awam, bahasanya sholat sunnah itu lebih Allah sukai daripada sholat yang wajib. Dan persepsi orang awam semacam ini ya banyak di tempat kita. Dan semua puasa yang tertawa ya, itu lebih Allah sukai daripada yang wajib. Yang tertawa itu Allah lebih Allah sukai. Ya, itu anggapan banyak orang awam di tempat kita. Maka lebih pilih sholat ya, hari raya saja daripada sholat yang wajib. Contoh mafsadah mengambil yang lebih ringan, contohnya adalah irasya bahariku, jika kebakaran itu melebar. Kalau ada seorang ingin mencegah kebakaran ini dengan membakar sesuatu, seandainya tidak demikian, misalnya al-hariq, kebakaran akan lebih meluas, maka itu boleh baginya. Dia akan hal tersebut dan mencegah dua mafsadah dengan melakukan yang biadna, yang paling ringan mafsadahnya. Kembali ke atas bahasnya. Wakadalika yajibu taqdim liman yajibu nafaqatuhu ala man tastahibu. Man tustahab. Ala man tustahab. Wa ana sadaqati al-mustahibati. Mustahab. Wa ana sadaqati al-mustahabati. Wa yajibu taqdim man yajibu ta'atuhu ala man mustahabu. Amsilatu taqdimil wajibi ala mustahabi kasiratun juddan. Wa min amsilatu taqdimi a'lal wajibaini qawatul mar wa qawatul mar'ati li zawjiha muqaddamatun ala qawatil abwaini wa yuqdamul abdu qawatullahi ala qawati kulli ahadin walihada la yatimu walidayhi fi man ahuma lahu minal haji wal wajibu wal umrati wal wajibati wal jihadi al mutayyani wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi wa yuqdamus sunanu arwatibu ala sunanil mubrawati wa yuqaddimu sunana khawatiba wa yuqaddimu sunana arwatiba ala sunanil mubrawati mutlaqati ala sunanil mubrawati fal ibadatul mutta'adiyati ibadati al-muta'adiyata wal ibadati al-muta'adiyata ala ibadatil qasirati wa yuqaddimu nafal ilmi wa yuqaddimu nafal ilmi ala nafla salati wa siyami wa sadaqatu ala qaribi sadaqatun wa silatu qasratun. Nah, ya, wakadzalika demikian pula yajib wajib mendahulukan orang yang wajib dinafkahi daripada yang dianjurkan untuk dinafkahi dan daripada sedekah yang hukumnya mustahab. Nah, anak dari situ masih kekurangan, kalau sudah untuk sedekahnya tidak benar. dan wajib mendahulukan orang yang wajib untuk ditaati daripada yang dianjurkan untuk ditaati. Maka contoh kasus mendahulukan yang wajib daripada mustahab banyak sekali. Di antara contohnya, contoh dalam mendahulukan wajib yang paling tinggi, yang paling kewajiban yang paling tinggi atau yang lebih tinggi adalah seorang istri mentaati suaminya, ketaatan istri pada suaminya lebih didahulukan daripada taat si istri pada dua orang tuanya. Dan seorang hamba lebih didahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada siapapun. Oleh karena itu tidak boleh taat pada orang tua ketika orang tua melarang melakukan haji wajib, umrah wajib ataupun jihad yang wajib. Karena tidak ada ketaatan untuk makhluk jika untuk bermaksiat pada Allah. Dan lebih diutamakan sholat yang sunnah rawatib daripada yang bukan rawatib. Ibadah yang manfaatnya luas daripada ibadah yang sempit manfaatnya. Didahulukan melakukan ilmu, mempelajari ilmu yang hukumnya nafilah daripada sholat nafilah dan puasa nafilah. Dan sedekah kepada kerabat itu nilainya dua, sedekah dan silah menjalin hubungan. Nih, catatan lagi. Satu. Qala syarhu rahimahullah ta'ala, min dhalika law kana inda insanin dinarun wa lahu aqaribu tajibu alaihi nafaqatuhum wa hum muhtajuna ilaih wa arada ayyatasaddaqa bid dinari ala faqirin min ghairi adlah fal afdal an yunfiqahu ala al-aqarib lian al-infaqa ala al-aqarib wajibun wala ghairi mustahabun. Wa min dhalika ana ba'dun nasi fi Ramadan yadhhabu ila al-umrati liyatakifa fil masjidil harami walau masjidun mukallafun bihi fa yadamu hadha al-masjida wa yadhhabu ila hunaka wa huwa bihadha qad akhta'a li tadyi'ihi al-wajiba fa yakunu athiman min hina an safara ila ayyarji'a wal umratu wal i'tikafu fil masjidil harami laysa biwajibain bal al umratu mustahabbatun wal i'tikafu fil masjidil harami yughni anhu al i'tikafa fil masjidil ukhra fa idha furida anna rajul min dalika, contohnya seandainya seorang itu punya uang 1 dinar dan dia punya kerabat yang wajib dia nafkahi uang, dan mereka memang membutuhkan bantuan dan dia ingin juga bersedekah 1 dinar itu untuk orang miskin selain kerabatnya. Maka yang lebih baik adalah dia infakkan kepada kerabatnya, karena membantu kerabat itu hukumnya wajib, orang lain hukumnya mustahab. Contoh lainnya, sebagai orang ketika bulan Ramadan di Saudi pergi umrah untuk itikaf di Masjidil Haram, walahu masjidun, padahal dia punya masjid, mukallafun bihi, yang dia ditugasi di sana. Dan dia ditugasi jadi imam di masjid itu. Malah, dan dia dapat gaji karena jadi imam, ditinggal pergi ke Masjidil Haram. Faya da'uha dal masjidah, lalu dia tinggalkan masjid itu dan pergi ke sana untuk umrah. Dan dengan tindakan dia telah salah karena menelantarkan kewajiban. Maka dia berdosa sejak dia safar sampai pulang. Dan umrah dan i'tikaf di Masjid Haram bukanlah wajib. Bahkan umrah hukumnya mustahab, i'tikaf di Masjidil Haram yurni anhu bisa digantikan dengan i'tikaf di masjid yang lain. Kita kembali ke atas. Wa min amsilatil asli sani, dan di antara contoh kaidah yang kedua, menitulah siapa yang terpaksa makan satu hal yang haram dan dijumpai bahwa jadi jumpai satu binatang yang kambing sudah mati dan satu binatang buruan dan dia dalam kondisi ihram. Maka qudima lebih didahulukan as-sayd. Didahulukan binatang buruan berburu saat ihram. Alasannya menurut pendapat yang paling kuat. Wayuqaddim dan atau wayuqaddim as-sata al-maitata al-kalb dan lebih mendahulukan kambing yang sudah mati al-kalb daripada anjing. Jelasannya bagus. Fa idza furida anna rajulan idza shoma fi ayami shayfi asabahu asabahu al-kasalu an talabi al-ilmi wa lam yastati ay wasila fa inal afdala ayyad asyama wa yuwasi wa yuwasilul ilma li anna al-ilma kama qala kama qala al-imam Ahmad rahimallahu la ya'diluhu syai'un liman safat niyatuhu. Maksud dari Allah wal muradu bidzalika al-ilmu syar'iyyu. Hadhihi mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama'u. Wa li hadza asyara syaikhu rahimallahu ila khilafi. Wa hadza rajulun muhrimun ittura ila aqli maitatin aw syaitin fa ayyuhuma yuqaddamu. Ila yuqaddamul maitatu li anal maitata laysa fiha jazaa'un iz annaha maitatun qad faraqatil hayata wa saytu idza sadahu wa qatalahu sara sababan fi mufaraqatihil hayata fa yuqaddamul maitatu wa sababu bila raibin annahu yuqaddamu saytu li annahu idza sadahu fa imma ay yadbahahu wa imma ay yusibahu bi tundukiyati wa fi hadhil hali yakunu an faulil insani min ayyaula maitatan habisatan muntanatan mun rubbama taduruhu balianal maitatan. Faida furida, seandainya kita andaikan ada seorang yang jika berpuasa di musim panas dia akan terkena malas dari menuntut ilmu, tidak mampu untuk melanjutkan kegiatan menuntut ilmu, maka yang terbaik baginya tidak puasa dan melanjutkan kegiatan menuntut ilmu. Karena ilmu sebagaimana kata Imam Ahmad tidak ada satupun yang sebanding dengannya jika niatnya benar. Dan benar apa yang beliau katakan, dan yang ilmu yang dimaksudkan dari desain dari ilmu syar'i. Kemudian ini adalah permasalahan diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada terpaksa harus makan yang haram, ya, terus ada kambing yang sudah mati atau berburu binatang. Padahal ada mulisi iram yang tidak boleh berburu binatang. Oleh karena itu maka maka penulis mengisyaratkan adanya khilaf. Fa'ata rajul, maka ada seorang yang dalam kondisi iram terpaksa harus makan bangkai atau binatang atau berburu binatang buruan, maka yang lebih didahulukan. Kil, maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, didahulukan kambing yang telah jadi bangkai, karena bangkai tidak ada kafarahnya, tidak ada fidyahnya, jadi dia telah meninggalkan kehidupan. Dan hanya dengan binatang buruan, jika idza sadahu, jika berhasil dia tangkap, wa qatal, dia bunuh, maka dia menjadi penyebab darah buah beruang ini berpisah dari dunia. Fayyub Gim al-Maitatan, yang alasan yang mengatakan lebih dahulukan bangkanya. Pasal dan yang benar tanpa aku didahulukanlah berburu, karena jika berburu maka boleh jadi dia sembelih atau boleh jadi esok bahwa dia terkena buntuki, ya, pistol senapan angin. Maka dalam kondisi ini maka lebih manfaat bagi manusia adalah daripada memakan bangkai yang kotor dan menjijikkan dan boleh jadi membahayakan. Maka lebih baik berburu. walianal mayyitata muharramatun liwasfiha fahiya khabisatun wa saydu muharramun ligairihi min ajli annal insana mutasifun bil ikhrami wa lihada law kana ghairu muhrimin lahalat lahu wa faqul bayna syai'in tayyibin fi dzatihi tahilluhu zakat wa akharun khabisan fi dzati wa lihada naqulu yuqaddamu asaid fa in qila inna saydahu yatarattabu alaihi annahu afqadahu alhayatu wa anna bihi jaza qulna ifqadul hayawan hayatahu hayatahu di maslahatil insan amrun mubahun fa idza qatala sayda kitlatan syar'iyatan halalahu aqluhu wa halal li ghairihi aqluhu li annahu qatalahu ala wajhin ma'zurin fihi walakin hal yalzimuhu jazauhu nah fihi ihtimalun faqila innahu yalzamuhu jazauhu li annahu sadahu li maslahati nafsihi fa huwa ta sya tirasi azalahul muhrimu bil adha faqad ja'alallahu ta'ala fihi al-fidyatu fidyatah wa qad ja'alallahu ta'ala fihi al-fidyatah nah wa qila nah wali anar maita. Kemudian alasan yang lain kenapa lebih pilih berburu karena bangkai itu haram karena sifatnya, maka dia kotor. Sedangkan soi binatang buruan haram karena faktor yang lain, yaitu supaya min ajli anal insan, karena orang tersebut dalam kondisi berihram. Nah, karena jika tidak dalam berihram dan berguna tidak halal, maka itu diperbolehkan. Wafakudat terdapat fakun bayinun, perbedaan yang jelas, fakun perbedaan bayin syaitayibin antara sesuatu yang baik pada bendanya kemudian disembelih dengan sesuatu yang kotor pada bendanya. Melihat oleh karena itu kita katakan yang ditemukan, diutamakan adalah berburu. Maka jika dia bertanya jika berburu maka berdampak dia menghilangkan kehidupan dan ada tebusannya, maka jawabannya menghilangkan kehidupan hewan karena kepentingan manusia satu hal yang mubah. Maka jika telah dia bunuh dengan cara pembunuhan yang syar'i, maka halal baginya memakannya dan halal bagi orang lain untuk memakannya. Karena dia telah membunuhnya dengan cara yang diizinkan. Walakin hal yang zamakam akan tapi haruskah dia membayar tebusan karena berburu saat ihram, ada beberapa kemungkinan. Pendapat pertama, dia tidak punya kewajiban untuk jaza, untuk membayar tebusan, karena dia memburunya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka dia seperti syari ras, rambut kepala yang dihilangkan oleh muhrim karena ada gangguan di rambut, maka Allah tetapkan baginya ada fidyah, ada tebusan. Maka demikian juga tadi yalzamuhu jazahu, dia punya kewajiban untuk membayar tebusan. Fakir dan saya mengatakan tidak ada kewajiban apapun yang Allah mantar, karena ketika dia terpaksa melakukannya jadilah dia satu hal yang mubah. Dan segala sesuatu yang merupakan dampak dari diizinkan oleh syariat, maka tidak ada kewajiban duman, ganti rugi. Namun jika ada seorang yang bersikap hati-hati kemudian tetap membayar jaza, membayar kafarah karena berburu saat ihram, maka fawa khairum, suatu hal yang baik, tidak mengapa. Di kalimat tadi ada kaidah juga matarat tabal al ma'dzun, meskipun nanti akan dibahas matarat tabal al ma'dzun falaysa bimadmun, segala sesuatu yang dilakukan atas dasar izin syariat maka tidak ada kewajiban ganti rugi. semisal nanti akan dicontohkan al-kuju dapatkan jin untuk menggali orang, atau al-kuju punya dapatkan jin untuk motong tangan pencuri, setelah potong tangan ternyata kena bakteri atau apa, mati. Apakah al-kuju ini punya kewajiban untuk membayar diat pembunuhan? Tidak. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Dan kaidah mengatakan matarat tafa'alan ma'adun fa'ala sebil matmun. Kalau itu dikerjakan karena dapat izin, maka tidak ada matmun, tidak ada konsekuensi. Karena jika dapat ada sesuatu yang dikerjakan atas dasar izin, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.